إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca syarah Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Zaid bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Kita masih menyebutkan penjelasan tentang golongan yang lainnya yang mendapatkan as-saqawah, kesengsaraan, yang disebutkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam qasidahnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bacakan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang golongan orang yang mendapatkan al-wail, yang ditafsirkan dalam sebuah riwayat al-wail adalah sebuah lembah yang ada di dalam jahannam. Dan kita telah sebutkan riwayat tersebut dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah menafsirkan al-wail dengan azab yang keras, azab yang pedih. Kemudian Syekh Zaid menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang golongan orang-orang yang menyebutkan, yang mendapatkan al-wail. Yang pertama adalah yang Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 79, yaitu golongan orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangannya, dengan kesimpulannya, yang menyelisihi kitabullah. Lalu mereka menyatakan itu adalah datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya untuk mendapatkan harta yang ada di sisi manusia. Mereka mendapatkan ancaman wail, azab yang sangat berat. Kemudian pada surat Al-Jathiyah ayat ke-7 sampai 8, termasuk golongan orang yang mendapatkan al-wail, azab yang keras, adalah orang yang telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan tetapi mereka sombong, terus menerus di atas penentangannya, seakan-akan mereka tidak mendengarkan ayat-ayat dari Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Kemudian pada suratul Mursalat juga masih sama, yaitu golongan orang-orang yang dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, penjelasan dari hadis, ya, namun mereka terus menentang. Wailu yauma idzil mukadzibin, celaka binasa pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Yakni setelah mereka mendapatkan penjelasan yang gamblang dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula penjelasan para ulama tentang makna yang ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, telah jelas penjelasan kepada mereka, namun mereka masih mendustakan. Maka kata Allah, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka binasa pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Pada ayat sebelumnya disebutkan, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun, makanlah kalian, bersenang-senanglah kalian sebentar, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang menentang, durhaka. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, meskipun mereka merasakan nikmat di dunia, makan, minum, ya. Demikian pula segala nikmat yang mereka rasakan di dunia, Namun ketika mereka lalai dari ibadah kepada Allah, taatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka masuk dari golongan orang-orang mujrim, orang-orang yang menentang, membangkang, dan berhak untuk mendapatkan ancaman yang diarahkan kepada orang-orang yang sifatnya mujrim, menentang, membangkang. Sehingga apa yang mereka rasakan dari nikmat di dunia itu niscaya akan terputus. Yang tersisa adalah hasil akibat dari perbuatan mereka, penentangan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wailu yawma idlil mukadzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Termasuk dari penentangan mereka adalah ketika mereka diseru untuk mengerjakan amalan yang besar di dalam Islam, yaitu salat, yang itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Demikian pula disebutkan dalam hadis sebagai pembeda antara kekufuran dengan keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarakas sholah. Sesungguhnya antara pembatas antara kesyirikan dan kekufuran dengan keimanan, pembatas seseorang antara keimanan dengan kekufuran, dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam riwayat Buraidah bin Al-Khusaim, al-ahdu alladhi bainana wa bainakumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kami dengan mereka, kalian, adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Sebagian para ulama menyebutkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, sebagian pendapat mengatakan juga termasuk kafir. Dengan dalil hadis ini. Tentunya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh apa yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syakik dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun ghairu shalah. Ya. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu dari amalan-amalan yang ketika ditinggalkan menyebabkan seorang itu kufur selain sholat. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Maka sholat merupakan amalan besar di dalam Islam. Maka ketika ada seseorang diseru untuk mengerjakan sholat, lalu dia tidak mengerjakannya, enggan, menolak, menentang, maka disebutkan dalam ayat, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka binasa orang-orang yang mendustakan. Ya. Dan termasuk bagian dari wail, kebinasaan, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Si'di dalam tafsirnya pada ayat ke-49, wa minal wail alaihim annahum tunshadu alaihim abwabut taufik. Termasuk dari wail, kebinasaan atas mereka, bahwasanya ditutup atas mereka pintu-pintu taufik. Wa yuhramuna kullu khair. Mereka diharamkan. Wa yuhramuna kullu khair. Mereka diharamkan dari setiap kebaikan. Fa innahum idza kadzabu hadzal qur'anal karim. Karena sesungguhnya apabila mereka telah mendustakan Al-Qur'anul Karim, alladzi huwa a'la maratibi sidqi wal yakin alal itlaq, yang itu merupakan derajat kebenaran yang paling tinggi, derajat keyakinan yang paling tinggi secara mutlak, ya, tidak ada kedustaan di dalam Al-Qur'an, ya. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan apa lagi mereka akan beriman? Apakah dengan kebatilan yang tidak bisa digunakan sebagai penegak atas syubhat, kerancuan dalam berpikir, terlebih digunakan sebagai dalil. Ataukah mereka akan lebih beriman, percaya, mengikuti setiap ucapan orang-orang musyrik, kafir yang penuh dengan kedustaan? Maka tidak ada setelah cahaya yang terang benderang kecuali kegelapan. Ya, seperti dimisalkan misalnya antum dalam keadaan menyalakan api unggun di tengah kemah yang gelap gulita, ya. Maka ketika antum mendekat kepada api unggun, yang antum dapatkan adalah cahaya. Maka ketika semakin menjauh, ya, setelahnya masih samar, tercampur antara cahaya dengan gelapan. Semakin jauh semakin gelap, semakin jauh semakin gelap. Maka tidak ada setelah cahaya itu kecuali kegelapan yang semakin gelap. Demikian pula tidak ada setelah kebenaran yang didasari dengan dalil, hujah, ya, yang menunjukkan benarnya kebenaran, kuatnya kebenaran tersebut, melainkan yang tersisa adalah kedustaan yang jelas, ya, yang gamblang, yang tidaklah orang mengikuti kedustaan itu kecuali orang yang memiliki jiwa yang pas dengan kedustaan tersebut. Ya. Ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka binasa orang-orang yang mutaffif. Siapa itu mutaffifin? Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menakar untuk manusia yang lainnya atau minta ditakar kepada manusia yang lainnya, maka mereka minta dicukupkan. Ketika mereka telah melakukan perjanjian jual beli, saya membeli barang ini dengan harga segini, ya, mereka benar-benar minta untuk dicukupkan, gak boleh kurang sedikit pun, bahkan minta dilebihkan, ya. Kalau istilahnya orang zaman sekarang, biar timbangannya hangat, ya, gak kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan jika mereka menakar atau menimbang untuk yang lainnya, maka mereka mengurang-urangi. Apakah dikurangi takaran timbangannya atau telah dibuat perjanjian jual beli namun mereka tidak menunaikannya, atau sudah dipenuhi takarannya timbangannya ketika dibungkus dikurangi lagi, ya, ya sama saja, ya. Ini mendapatkan ancaman al-wail, celaka binasa. Dari sini kita mengetahui tentang pasnya, tepatnya Al-Quran bisa digunakan untuk setiap zaman, setiap waktu, setiap masa. Karena kecurangan seperti ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang, ya. Kalau pada masa sekarang, ketika seorang berdagang itu, ketika kulakan beli barang, punya timbangan untuk beli, ada sendiri. Ketika mau menjual lagi, ada timbangan untuk menjual, ada sendiri. Ya, berbeda dengan timbangan yang digunakan untuk membeli tadi. Ya. Dan ini terjadi tidak hanya pada umat ini saja, yang diturunkan ayat ini kepada umat ini, tapi juga kepada umat-umat terdahulu, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib dari negeri Madian. Ya. Di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cela mereka adalah masalah ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu jelas. Ya. Disebutkan oleh ahli tafsir, mereka itu adalah orang-orang yang menyembah pohon aikah. Pohon aikah itu seperti pohon darah naga. Ya, kalau dia antum pernah lihat majalah Aska, ya itu ketika dipotong itu getahnya seperti warna merah darah. Itu poin aikah. Dari sisi muamalah kepada manusia disebutkan oleh ahli tafsir di antara Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang biasa membegal, ya, menyamun para musafir yang lewat. Demikian pula di antara kejelekan mereka adalah curang dalam hal takaran dan timbangan. Ya. Allah berfirman dalam surat Hud, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada kaum Madian, negeri Madian, kami utus saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka dia pun mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Wala tangkusul mikyala wal mizan, jangan kalian kurangi takaran, timbangan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Ya. Sesungguhnya aku ingatkan kalian dengan kebaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian bersyukur. Sesungguhnya aku khawatir kalian mendapatkan azab pada hari azab itu meliputi kalian seluruhnya. Ya. Namun apa balasan yang didapatkan oleh Nabi Syuaib? Ya. Yang ada adalah penentangan, olok-olokan. Qalu ya Su'aib, dalam surat Al-Hud, qalu ya Su'aib, asolatuka ta'muruka annatruka ma ya'budu aba'una au annaf'ala fi amalina manasya innaka la'angtal khalimur rasyid. Mereka mengolok-olok, wahai Su'aib, apakah Tuhanmu yang memerintahkanmu untuk meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami, atau melarang kami untuk melakukan segala hal berkaitan tentang harta-harta kami sesuai dengan apa yang kami kehendaki? Apa bentuk olok-olokan mereka? Innaka la'antal khalimur rasyid. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang benar-benar halim, bijak lagi berakal. Ini bukan pujian kepada Nabi Syuaib, tapi olok-olokan mereka kepada Nabi Syuaib. Ya, kalau bahasa sekarang, sok alim kamu. Ya, seperti itu. Sok. Ya, sok suci. Dan sebagainya. Demikian pula di antara yang didapatkan oleh Nabi Syuaib adalah diancam akan dilempari dengan batu. Ya. Qalu ya Syuaib, ma nafkahu katsiran mimma taqul. Ya. Wahai Syuaib, kami tidak faham kebanyakan dari apa yang telah engkau ucapkan. Ini sama dengan ucapannya orang-orang musyrik, ya. Ya, ketika diberikan bacakan ayat Al-Qur'an, ya, seolah-olah di telinga mereka tersumbat, enggak dengar, ya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan kami memandang kau itu adalah orang-orang, seorang yang lemah di antara kami. Walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Kalau bukan karena kabilahmu, ya, niscaya kami akan lempari engkau dengan batu. Dan dalam keadaan engkau bukan orang yang berwibawa menurut pandangan kami, ya. Demikian pula dalam surah Al-A'raf, ya. Wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Wa Syu'aib, kami benar-benar akan mengeluarkanmu, ya, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kampung kami, ya, atau pilihan kedua, engkau kembali kepada agama kami. Ini ancaman yang didapatkan. Apa balasannya ketika mereka menentang? Disebabkan karena kejelekan itu telah menyebar di tengah-tengah mereka, Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Dalam ayat yang lainnya, mereka mendapatkan rajfah. Ya. Goncangan yang keras, gempa, ya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan sayhah. Ada suara yang keras. Dikumpulkan oleh al-tafsir, ya, mereka itu siksaannya adalah mendapatkan udara yang sangat panas, cuaca yang sangat panas, dalam keadaan angin itu tidak bertiup, ya. Sehingga mereka berlindung di dalam rumah, di dalam lorong-lorong, ataupun keluar, ya sama saja rasanya panas. Mereka dapatkan selama 7 hari, ya, selama 7 hari. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala munculkan awan hitam di atas, maka mereka pun keluar bernaung di atas awan hitam tersebut. Ketika mereka telah berkumpul seluruhnya, orang-orang yang durhaka tadi, ya, baru Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka petir yang menyambar dengan suara yang keras. Kemudian bumi itu digoncangkan dengan gempa. Ya. Ini yang mereka dapatkan. Demikian pula pada masa Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, disebutkan riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan lama qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa kanu min akhbathin nas kailan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dalam keadaan mereka dahulu orang yang paling jelek dalam hal menakar. Ya, dalam hal menakar. Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, wailul lil mutaffifin. Celaka binasa orang-orang yang curang. Fa hasanul kail ba'da dzalik. Lalu mereka pun memperbaiki timbangan mereka setelah itu. Tidak lagi berlaku curang. Lihat bagaimana cepatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam menerima nasihat. Ya. Mereka mendapatkan derajat umat yang terbaik, ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansor, bukan karena mereka itu adalah orang yang enggak punya kesalahan sama sekali, tidak. Semuanya adalah manusia penuh dengan kesalahan, namun ketika mendapatkan nasihat mereka adalah orang-orang yang cepat kembali ketika dibacakan Al-Quran, ketika mendapatkan nasihat. Demikian pula disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut. Beliau mengatakan qadimtul Madinah, aku datang ke kota Madinah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Khaibar. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di daerah Khaibar. Wa rajulun min Bani Ghifar ya ummuhum fi subhi. Dan ada seorang dari Bani Ghifar, kabilah Ghifar, mengimami mereka salat subuh. Faqara fil ula, maka dia pun membaca pada rakaat yang pertama kaf ha ya ain sad, surat Maryam, ya. Wa fi tsaniyah wailul lil mutaffifin, dan pada rakaat yang kedua membaca surat al mutaffifin. Wa kana indaha rajulun lahum mikyalan, dan dahulu di sisi kami ada seorang yang memiliki 2 alat takar. Ya. Mikyalun kabir wa mikyalun saghir, ada takaran yang besar, ada takaran yang kecil. Ya, ada takaran yang kecil. Yuti bihadza wa ya'khudhu bihadza. Kalau dia menjual untuk orang yang lain, dia jual dengan takaran yang ini. Ya. Wa ya'khudhu bihadza. Kalau dia mengambil, membeli dari yang lainnya, dia menggunakan takaran yang ini. Fakultu, maka aku katakan wailun li fulan, celaka si fulan itu, ya. Karena mendapatkan ancaman al-wail, ya. Yaitu untuk orang-orang yang berlaku curang, ya. Maka sebagaimana kita sebutkan, ayat Al-Quran itu pas untuk setiap masa, setiap zaman. Kebatilan yang terjadi pada masa sekarang hanya dipoles, ya. Secara umum ya sama dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Maka tentunya apabila ada seseorang yang masih curang dalam hal takaran, ya silakan memilih. Apakah ingin menjadi seperti kaumnya Nabi Syuaib yang mendapatkan azab, ya. Karena azab itu tidak hanya terjadi pada seluruh kaum, tapi bisa menimpa pribadi masing-masing apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Menimpa suatu kaum apabila kejelekan itu telah menyebar menjadi sifat mayoritas penduduk tersebut. Ya. Demikian pula apabila Allah kehendaki, Allah jadikan itu sebagai, Allah biarkan kesalahannya kehidupan dunia. Allah tetap berikan kepadanya nikmat di dunia. Namun Allah akhirkan siksanya di kehidupan akhirah. Ya. Atau menjadi golongan yang kedua seperti para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mendapatkan nasihat, mereka pun kembali meninggalkan kesalahan yang telah dilakukan. Ya. Kemudian ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa dallatil ayatul karimah ala annal insan kama ya'khudhu minan nas alladhi lahu yajibu alaihi ayyutiyahum kullama lahu minal amalil mu'amalat. Maka ayat tersebut, ayat yang mulia itu menunjukkan bahwasanya seseorang apabila dia mengambil dari manusia yang itu menjadi haknya, maka wajib baginya untuk memberikan kepada mereka, manusia yang lainnya, apa yang menjadi hak mereka dari harta. Demikian pula dalam hal muamalah. Bal yadkhulu fi umumi hadza al-hujjat wal maqalat. Bahkan masuk dalam keumuman ayat ini adalah dalam masalah, ya, al-hujjat, dalil-dalil, bukti-bukti, wal maqalat, pendapat-pendapat. Fa innahu kama annal munadharaini qad jaratil 'adah anna kulla waqidin minhumma yakhrisu 'ala ma lahu minal hujjat. Fayajibu alaihi aidun ayyubayyina mali khosmihi minal hujjat allati la ya'lamuha. Maka sesungguhnya sebagaimana dua orang yang saling berdialog, berdiskusi, ya, sesungguhnya kebiasaannya masing-masingnya itu semangat untuk mencari dalil, bukti untuk menguatkan pendapatnya. Ini biasanya terjadi pada dialog, diskusi yang sifatnya perdebatan. Yang masing-masing berusaha untuk memenangkan pendapatnya, mengalahkan pendapat saudaranya. Demikian pula kadang-kadang muncul, ya, pada saat dua orang itu berdiskusi, berdialog, namun ada unsur, ya, ada unsur ingin unggul di hadapan saudara yang lainnya. Ya. Maka dia berusaha untuk mencari dalil-dalil yang menguatkan pendapatnya. Kemudian mencari celah dari kelemahan pendapat saudaranya. Kemudian terkadang dia memandang sebenarnya pada pendapat saudaranya itu ada kebenarannya. Ada dalil-dalil yang mendukungnya. Ya. Namun dia disebabkan karena berusaha untuk menang dalam diskusi tersebut, dia menyembunyikannya. Ya, dia menyembunyikannya. Maka kata beliau, fayajibu alaihi aidun ayyubayyina mali khosmihi minal hujaj allati la ya'lamuha. Ya. Maka apabila seseorang memiliki sifat adil, insaf, ya, maka hendaklah dia juga menjelaskan, wajib baginya untuk menjelaskan dalil-dalil yang itu diperuntukkan untuk lawan diskusinya yang dia tidak ketahui. Ya. Ini kalau seorang itu insaf, ya, sifat adil. Ya. Dan ini biasanya terjadi apabila hati-hati orang yang berdiskusi tersebut tidak ada perselisihan. Ya. Ada suatu masalah berusaha untuk dipecahkan bersama. Satu mengeluarkan pendapat, yang lainnya mengeluarkan pendapat. Ya. Maka masing-masing berusaha untuk, ya, melihat pada pendapatnya saudaranya. Pendapat yang ini memiliki maslahat 1, 2, 3. Ada kelemahannya 1, 2, 3. Ya. Pendapat yang lainnya ini punya kebaikan 1, 2, 3, 4. Kelemahannya 1, 2. Ya. Maka dikumpulkan, ya, dicari solusi yang bisa didapatkan maslahat yang paling besar, madharatnya sedikit, ya, dikumpulkan antara dua pendapat tersebut. Atau kalau enggak bisa dikumpulkan, dipilih yang tadi, yang punya maslahat yang besar, kemudian madharatnya sedikit, dia mengalah meskipun pendapatnya tidak digunakan dalam musyawarah tersebut, dalam diskusi tersebut. Ini kalau seorang itu insaf. Wa fi hadzal mawdhi yu'rafu insaful insan min ta'assubihi wa'tisafihi. Dan pada posisi ini akan diketahui sikap adilnya seseorang dari sikap ta'assubnya, fanatiknya, ya. Demikian pula kecondongannya ketika dia menghukumi sesuatu. Apakah dia orang yang benar-benar adil, ya, bisa memandang kebenaran itu sesuai dengan porsinya, atau ya, disebabkan karena condong kepada pendapat sesuatu, dia memaksakan, ya, suatu pendapat, mengabaikan pendapat yang lainnya. Wa tawadu'ihi min kibrihi. Demikian pula diketahui antara bentuk tawaduknya dia, ya, dia orang yang bisa menerima kebenaran, orang yang tidak memandang rendah orang yang lain, min kibrihi. Demikian pula dari sebaliknya, dari sifat sombongnya, ya. Wa aqlihi min safahihi. Demikian pula diketahui, ya, bisa dibandingkan apakah orang tersebut orang yang berakal atau orang yang jahil. Nas'alullah taufik li kulli khair. Ya. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Az-Zaidi. Berikutnya wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, binasa bagi setiap orang yang sifatnya humazah dan lumazah. Apa itu humazah? Kata Syekh Abdurrahman As-Sidi, al-hammas alladhi yahmizun nas bifi'lihi. Ya. Falhamas alladhi ya'ibun nas wa yut'inu alaihim bil isyarah wal fi'li. Ya. Hamas itu adalah orang-orang yang mencela manusia dengan isyarat. Demikian pula dengan perbuatan. Ya. Dengan perbuatan. Isyarat misalnya dengan mengedipkan mata ketika ada orang yang diejek lewat. Ya. Demikian pula dengan perbuatannya. Wallamas alladhi ya'ibuhum miqaulihi, yang mencela mereka dengan ucapannya. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, alladzi jama'a mala wa addadah. Di antara sifat dari orang yang suka mencela apakah dengan perbuatan atau ucapannya itu adalah alladzi jama'a mala wa addadah. Yang dia adalah seorang yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Menghitung-hitungnya. Ini bukan menunjukkan larangan seorang itu mencari harta, tidak. Tapi yang disebutkan celaan di sini adalah ketika semangatnya, himmahnya tidak ada yang lainnya kecuali hanya mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Demikian pula sifat irinya dia kepada yang lainnya juga hanya karena harta. Bukan karena agamanya, bukan karena ilmunya, ghibtahnya dia itu karena urusan harta semata. Maka dia pun terdorong untuk mengikuti, berusaha untuk bersaing dengan saudaranya dalam urusan harta. Wa laisa lahu raghbah fi infaqihi fi turuqil khairat wasilatil arham wa nahwi dzalik. Setelah dia mendapatkan harta, tidak ada keinginan padanya untuk menginfakkan harta yang dia dapatkan dalam jalan-jalan kebaikan. Demikian pula untuk menjalin tali silaturahim. Apa sebabnya? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia menyangka apa yang dia dapatkan itu yang menjadikan dia langgeng di kehidupan dunia. Tetap eksis ya kalau bahasa kita di kehidupan dunia, ya. Dia berpikir kalau misalnya hartanya itu tersedia cukup banyak, kalau dia sakit ada cadangan untuk berobat, ya. Kalau dia demikian-demikian ada cadangan untuk diinfakkan ke arah, ya, pada saat-saat darurat seperti itu, ya. Mikirnya seperti itu, ya. Tidak ada niat sedikit pun untuk menginfakannya di jalan-jalan kebaikan, ya. Sehingga apa yang dia lakukan hanya himmahnya adalah mengembangkan hartanya, ya. Dan dia menyangka itu akan menjadikan hidupnya itu penuh dengan manfaat kebaikan. Dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasannya bakhil, ya, di dalam menginfakkan harta di jalan-jalan kebaikan itu merupakan sesuatu yang akan menjadikan rusak umurnya, tidak berbarokah umurnya. Ya. Demikian pula menjadikan hancurnya sebuah negeri. Demikian pula dia tidak mengetahui bahwasannya amalan-amalan kebaikan itu bisa menjadikan barokahnya umur, ya, atau bertambahnya umur, ya, dari sisi barokahnya, ya, dari sisi barokahnya. Karena umur itu tentunya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila seseorang bisa memanfaatkan segala apa yang dia miliki di kehidupan dunia, tenaganya, hartanya, untuk dia curahkan di jalan-jalan kebaikan, maka seakan-akan hidupnya itu lebih panjang karena umurnya itu berbarokah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la yumbadanna fil khutamah." Sekali-kali tidak, niscaya dia akan dilemparkan ke dalam al-khutamah. "Wa ma adraka mal khutamah?" Tahukah kamu apakah al-khutamah itu? Narullahil muqadah, neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala, allati tatali'u 'alal afidah, yang panasnya itu menembus dari badan menuju kepada hatinya, kalbunya. Innama 'alaihim, innaha 'alaihim muqadah. Dalam keadaan demikian panasnya siksa neraka, ya, maka dia terkunci di balik pintu, tidak bisa keluar, mumaddadah, ya, tertahan di dalam neraka. Li'alla yakhruju minha, agar dia tidak bisa keluar dari neraka, terus mendapatkan siksa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama aradu ayakhruju minha ru'idu fiha." Maka setiap kali dia ingin keluar dari neraka, maka dikembalikan ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian ayat yang berikutnya, fawailul lil musallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celaka binasa orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Apa yang dimaksud dengan sahun di sini? Yaitu orang-orang yang dia mengerjakan salat, namun ya, seringnya dia mengakhirkan waktu sholatnya dari waktu yang telah ditetapkan, ya. Dari waktu yang telah ditetapkan. Demikian pula termasuk sahun di sini adalah orang-orang yang mengabaikan rukun-rukun di dalam sholatnya, ya. Yang demikian itu disebabkan karena dia tidak memiliki perhatian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya sekedar dikerjakan, yang penting sudah sholat, tidak memperhatikan syarat-syaratnya, tidak memperhatikan rukun-rukunnya, demikian pula wajib-wajibnya. Dan bukan yang dimaksud sahun di sini adalah orang yang ketika sholat kemudian ada lupa, ya, lupa sedikit. Terkadang karena pada waktu-waktu sebelumnya dia tersibukkan dengan sesuatu, maka terbawa ketika sholat, ya, kemudian dia lupa berapa rakaat dia sholat, ya, bukan. Ya. Karena yang demikian itu juga terjadi pada Nabi alaihissalatu wasallam, sehingga disyaratkan sujud sahwi. Kapan? Ketika Rasulullah alaihissalatu wasallam lupa berapa rakaat sholatnya tadi. Ya. Namun yang dimaksudkan sahwi di sini adalah orang yang sahwinya itu menyebabkan dia mendapatkan celaan. Apakah sampai keluar dari waktunya atau menelantarkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, demikian pula wajib-wajib di dalam sholat. Alladzina hum yuraun, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang ketika sholat hanya karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Wa yamnaunal maun, dan mereka menahan dirinya untuk memberikan kepada yang lainnya al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Yaitu memberikan kepada saudaranya sesuatu yang apabila barang itu diberikan tidak mendatangkan madarat untuk dirinya. Apakah sifatnya sekedar meminjamkan yang tidak merugikan dirinya? Ya. Seperti misalnya antum, ada saudaranya gayungnya pecah, pinjam gayungnya. Apakah ketika gayung itu dipinjam akan berkurang gayungnya? Ya enggak. Ya. Demikian pula pinjam cangkul misalnya. Ketika dipinjam cangkulnya berkurang enggak? Ya enggak. Ya. Atau masalah-masalah yang lainnya. Ya. Ya tentunya yang meminjam juga harus amanah. Ya. Kalau pinjam ya dikembalikan. Ya. Maka apabila seseorang bakhil dalam masalah-masalah yang kecil, meminjamkan sesuatu barang-barang yang kecil, maka dia akan lebih bakhil lagi dalam urusan yang lebih besar. Maka dimasukkan dalam ayat ini. Ya, termasuk di antara sifat orang yang mendapatkan wain adalah orang yang bakhil dalam perkara kecil, ya. Allah taala alam bisawab. Maka dalam surat Al-Maun ini padanya ada hasungan, ya, dalam ayat yang pertama, ya, ayat yang dari awal ada hasungan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, ada hasungan untuk memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, ya. Ada hasungan untuk memberikan perhatian kepada sholat, demikian pula dalam masalah, ya, berbuat baik kepada yang lainnya dengan meminjamkan sesuatu yang sifatnya ringan, kecil, tidak memberatkan. Jangan bakhil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.